Mitra Bisnis, Presiden terpilih Jokowi menilai tidak perlu ada penggantian mobil baru untuk para menterinya dan lebih baik menggunakan yang sudah ada demi efisiensi anggaran. Menanggapi hal itu, Menteri Sekretariat Negara Sudi Silalahi mengatakan, pengadaan mobil dinas menteri untuk pemerintahan mendatang sudah sesuai aturan karena sudah merupakan kewajiban pemerintahan SBY terhadap pemerintahan selanjutnya. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana pendapat Anda? Ya, kalau pertama saya tidak setuju lah. Saya setuju Pak Jokowi nggak perlu mobil baru lah. Kalau pemerintah sendiri sekarang ini bayar utang. Kita bayar gaji pun pakai utang sekarang ini. Tahu nggak mulai bulan depan ini. Jadi kita berutang membayar gaji daripada pegawai negeri ini. Kan sudah rusak negara ini dalam APBN-nya. Jadi itu mesti dihemat lah. Semuanya mungkin yang bisa dihemat, dihemat. Jadi nggak ada perlu lagi kita berfoya-foya di mana. Saya juga mendengar ada satu bupati yang datang ke Jakarta ini karena diundang oleh semua departemen, semua lembaga itu 80 kali dalam setahun dia. Nah, bupati itu 80 kali dalam setahun, dia tinggal di Jakarta 2 hari, jadi dia tidak kerja 160 hari. Jadi lu bayangkan, tengah dari waktu dia itu ada di Jakarta aja untuk ngurus-ngurusin yang nggak perlu ikut seminar ini, ikut seminar itu untuk apa menurut saya. Jadi itu semua harus dikurangi ya. Jadi semua mesti dihemat daripada pegawai, daripada anggaran-anggaran yang nggak perlu itu. Anggaran perjalanan namanya, anggaran rapat-rapat namanya, mesti rapat nggak perlu di hotel-hotel. Semua gedung pemerintah itu departemennya ada rapat. Semua ada ruang rapat yang gede-gede. Kenapa mesti rapat di luar gitu? Ngabis-ngabisin uang aja kan. Jadi semua itu mesti dihemat menurut saya. Kalau enggak, gimana kita bisa membangun negara ini kalau pemerintah pun budget pun nggak ada. Penerimaan pajak kita nggak pernah kita capai. Bagaimana you bisa membayar besok ini? Saya nggak mengerti mengatur negara ini kayak ginian. Main populis-populis saja setelah itu. Kalau nggak bisa apa-apa utang-utang dengan luar negeri. Sedangkan bunga yang kita bayar itu jauh lebih tinggi daripada Filipina bayar bunga sekarang di luar negeri. 4% kita lebih tinggi. Kan malu kita. Ya begini-gini menurut saya harus kita stop lah cara-cara begini. Nah kemudian bagaimana dengan keberadaan tim transisi pemerintahan yang dibentuk oleh Jokowi JK? Transisi itu kan sebenarnya mencari data-data, bahan-bahan aja. Nanti di akhirnya kan yang memutuskan bersama Pak Jokowi sama Pak JK juga. Jadi biar aja lah mereka kumpulin bahan-bahan supaya masa Pak Jokowi, Pak JK mesti kumpulin sendiri-sendiri supaya bahan-bahan itu lebih baik dan bisa didapatkan hal-hal yang lebih spesifik. Ya mereka juga bisa menguraikan juga mana yang penting, mana yang tidak penting yang harus dilakukan. Tapi tim transisi ini kan cuma sementara saja. Nggak usah kita anggap mereka itu. Kalau you bilang penting, dia penting. Kalau you bilang tidak penting, juga tidak penting sebenarnya tim transisi itu. Tom Mansi, pemerintah pusat itu semua juga kasih bahan-bahan itu. Setelah pelatihan itu kan semua timan terima, semua bahan-bahan itu akan diberikan juga oleh menteri sebelumnya ataupun oleh dirjen sekjennya. Tapi kalau ini mau dipersiapkan supaya lebih baik, lebih jelas, prioritasnya dan lain-lain, ya silakan aja tim transisi itu kerja. Tapi ini kan menurut saya lebih banyak hal-hal yang sebenarnya biasa-biasa saja. Kita tidak usah anggap tim transisi itu ada menjadi pro dan kon. Tapi saya pikir jangan dibikin pro dan kon, manfaatkan saja yang mana yang baik kita pakai, yang nggak baik ditinggalin aja. Itu aja menurut saya, nggak usah kita pertentangkan di transisi itu menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.